sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyar ikhwah jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di pagi yang cerah ini semoga kita diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Karena janji Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah tentunya lebih baik daripada bisabi'in wa isrina darajah, 27 derajat. Khususan terkhusus adalah sholat subuh, Allah akan memberikan sebuah cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti, yang sering kita ingatkan di majelis-majelis ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nawarul masya'ina fi dhulumat yaumal qiyamati binurit tam. Allah, kata Nabi SAW, akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan. Karena subuh di zaman dahulu lampu semua dimatikan, mereka berjalan di kegelapan menuju sholat di masjid. Binuri tamah yaumal kiamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Semoga kita mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, rahmatullah. Kita masuk pada ayat yang ke-23 dari surat Nuh ini. Kita baca. Waqalu la tadarunna. Mereka, tokoh-tokoh, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Nuh, yang Nabi Nuh itu mengeluh, mereka didakwai oleh Nabi Nuh, bukan malah tambah mengikuti, malah tambah mengikuti orang-orang pemuka-pemuka yang kaya dan terpandang. Karena ayat sebelumnya, Qala Nuh Rabbi innahum asawni. Wahai Rob, mereka memaksiatiku. Wattaba'u man lam yazidhu, dan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu, orang-orang yang ditambahkan rezeki, dibanyakkan rezekinya, banyak hartanya, pemuka yang kaya raya dan terpandang. Waladuhu, dan keturunannya pun banyak. Illa khasara, dan mereka tidaklah bertambah kecuali kerugian. Wa makaru makran kubara, dan mereka semakin hari membikin tipu daya yang besar. Di antaranya Allah melanjutkan dalam surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadarun, dan mereka pemuka-pemuka tadi yang sebagai tokoh kesyirikan mengatakan, la tadarunna alihatakum, jangan kalian sekali-kali meninggalkan alihatakum, sesembahan-sembahan, patung-patung kalian. Wala tadarunna waddan, dan kalian jangan meninggalkan wad, patung. Yaitu patung itu banyak berhala. Di antaranya tokoh-tokoh berhala itu ada wad. Wasua, Suwa nama patung juga berhala. Wala yaguz wa ya'uka wa nasra. Wa ya'uka wa nasra. Masa ikhwah rahimani rahimahullah, disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, wa qalu la tadarunna ahliyatakum ila akhirihi, da'ina ila syirk, muzayyinina lahu. Mereka mengajak kepada kesyirikan dan menghiasi perbuatan-perbuatan itu dengan perbuatan yang bagus. Dengan jangan tinggalkan ajaran nenek moyang kita, jangan tinggalkan leluhur kita, warisan kita, ya. kita rujuk agak ya, dengan kata-kata yang indah diperindah seakan-akan itu adalah sebuah kemuliaan dan kesucian. Wada'uhum ila ta'assub, mereka menyeru kepada kelompok ta'assub. Alamahum alaih, apa yang ada pada mereka minas syirik. Wa illa yada'u ma'alaihi aba'ahumul illa qamun. Dan mereka juga meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Mereka menyeru untuk tidak meninggalkan tentang leluhur nenek moyang mereka. Sangat-sangat berantusias. La tadarunna alihatakum, disebutkan nama berhalanya ya. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah rijalun sholihun. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan disebutkan oleh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Salasatul Usul, Syarah Salasatul Usul. Dan kitab Tauhid juga disebut. Bahwasanya ini adalah orang-orang rijalun sholihun. Orang-orang yang dahulunya nama-nama turut apa tadi namanya ada berapa? Wadda, Suwa'a, Yahuz, Ya'uk, Nasra. Ini dulu orang-orang yang saleh, suka memberi, suka berbagi, orang yang bijak, berakhlak, penasehat. Karena meninggal orang-orang saleh meninggal, kemudian mereka sedih ditinggal oleh orang-orang yang baik. Secara makna, akhirnya mereka juga berkumpul untuk mengingat mereka. Dan setan atau iblis membisiki mereka untuk mengenang mereka dilukis. Ya, terus akhirnya dibikin surah, dibikin gambar-gambar mereka yang mirip dengan mereka, ditempel di balai perkumpulan mereka, balai desa, balai dusun mereka, ditempel sebagai mengenang jasa kebaikan mereka. Bagaimana kita juga punya pahlawan yang punya jasa, ya, akhirnya ditempel, walam yu'bad. Dan pada saat itu belum diibadai. Akhirnya orang yang di zaman mereka melukis dan tidak mengibadai tersebut meninggal. Meninggal, datang anak-anak mereka yang tidak tahu, kurang tahu dengan sejarah tahunya ini orang yang baik, cerita-cerita dari bapak-bapaknya. Akhirnya dibisiki juga keturunan yang setelahnya, yaitu disuruh lebih mengenal lagi jasanya, dibikin tiga dimensi berupa patung berhala, patung atau ya patung sejenis ya. Dan ini kita menyaksikan dulu yang kita lihat dari masih kecil banyak berupa lukisan, sekarang sudah bentuk patung-patung di jalan, walam yu'bad, dan tidak diibadai. Iblis sangat sabar untuk menyesatkan manusia itu tidak langsung ya, tapi ratusan tahun ya, ratusan tahun. Terus akhirnya dikenang jasanya, belum dibadai. Orang-orang yang tidak beribadah tadi tahu tentang tauhid, tidak mau ya, hanya cuma sekedar lukis yang tadi, hanya sekedar memahat, meninggal. Dan generasi yang berikutnya ya tahu ini orang baik, orang ini karena kisahnya sudah bersanad yang lain. Akhirnya ini enggak sembarangan orang, ini mesti mempunyai karomah, mempunyai sesuatu, mempunyai sakral. Coba kalau seandainya kita hajatnya kita haturkan kepada orang-orang yang seperti ini, di patung ini, mungkin akan diijabai. Setan membisikkan seperti itu dan diibadai. Jadi nama-nama ini disebutkan oleh Ibnu Abbas rahimahullah, kanu rijalun salihun. Wa qad adallu katsira wa la tazidu adh-dhalimina illa dhalala. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan orang banyak. Wa la tazidu adh-dhalimina illa dhalala, dan tidaklah mereka bertambah orang-orang yang zalim tadi kecuali dolala, kecuali kesesatan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, waqad adallu katsira waqad adallu al-kibar war-rusaa, yaitu orang-orang yang pemuka tadi yang ditokohkan, yang mereka lebih mengikuti daripada mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, tokoh-tokoh ruasa pemimpin mereka, bidakwatihim katsiran minal khalq, yaitu mereka menyesatkan banyak orang dengan seruan mereka. Nabi Nuh menyebut, ayo beribadah, qul astaghfiru innahu kana ghaffara, minta ampunlah kepada Allah, ya, beribadahlah, anibudullaha wa taku atiun, beribadahlah kepada Allah dan mentaati aku, dan bertakwalah kepada Allah, jangan beribadah kepada patung-patung tersebut. Tapi penyeru terus bertambah keseruannya, dan mereka lebih mengikuti, ya, seruan orang-orang tadi. Waqad adallu wala tazir adh-dhalimina illa dhalala, dan mereka tidaklah bertambah kezalimannya kecuali kesesatan. Orang yang mempunyai makar jelek, menyeru kepada kejelekan, hakikatnya kezaliman. Yang kezaliman itu akan mengakibatkan kesesatan, dan kesesatan akan mengakibatkan masuk neraka. Jadi orang penyeru kepada kesyirikan, penyeru kepada kebid'ahan, yang mereka akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, sudah terjadi yang seperti ini. Ya. Yang misalnya sunnah jenggot, ya, malah diejek, diolok-olok. Para muslimat yang memakai cadar, memakai niqab syar'i, diolok-olok, akan dipertanggungjawabkan Allah. Kezalimannya akan menjadikan mereka sesat, dan kesesatan itu akan menjadikan mereka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Lanjutkan, laukana dhalalihim, laukana dhalaluhum inda da'wati iyahum bihaq, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, jika kesesatan mereka terjadi ketika aku menyeru mereka dengan kebenaran, ya, lakana maslahah, maka itu akan menjadi sebuah maslahat. Jika, ya, jika kesesatan mereka terjadi ketika aku menyeru, itu akan jadi maslahat. Ya sudah, maslahat bagiku, kemadharatan bagimu. Karena Nabi Nuh sekedar hanya menyampaikan adal amanah. Beliau sudah mendapatkan pahala yang besar. Bukan urusannya untuk menggait semua hidayah itu untuk mereka, bukan urusannya. Beliau tugasnya adalah mendakwahkan. Lakana maslah, walakin la yaziduna bidakwatir ruasa illa dolala, akan tetapi tidaklah kedoliman-kedoliman para pemuka-pemuka tadi akan mengakibatkan tidak ada maslahat. Kalau seandainya semakin banyak pengikutnya, dakwah-dakwah mereka itu semakin banyak pengikutnya, ada maslahat? Tidak. Mereka malah mendapatkan madarat, dolalan, kesesatan. Falam yabki mahallu linajahihim wala lisilahihim. Mereka tidak dapat apa-apa. Di dunia tidak dapat apa-apa. Di akhirat lebih mengerikan. Walihada zakarallahu azabahum wa uqubatahum ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan Allah SWT menyebutkan hukuman mereka di dunia dan di akhirat. Waqad adallu katsira wa la tajidiz zalimina illa dhalala. Itu sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang yang zalim kecuali kesesatan. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat ini, dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala shawab. Hadza ma'kul, ini yang bisa kita sampaikan. Surat Nuh ayat yang ke-23 dan 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.